warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung satu demi satu. Nikmat yang senantiasa menyertai setiap derap langkah kita. Setiap hembusan nafas kita, setiap detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, di mana ada kehidupan di sana ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat amal soleh, yang dengannya seorang hamba akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan pintu gerbang dari semua itu adalah menuntut ilmu. Sebagaimana ucapan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Maka semua iman dan cabang-cabang keimanan itu harus dimulai dengan ilmu. Enggak mungkin enggak. Itulah firman Allah dalam surat Al-Isra 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Dan janganlah Anda mengikuti sesuatu yang Anda tidak tahu ilmunya. Maka ketika kita diberikan kesempatan menuntut ilmu, itu adalah awal dari kebaikan, awal dari kebahagiaan, dan awal dari kesuksesan. Tidak heran Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, niscaya Allah akan faqihkan dia terhadap agamanya. Faqihkan artinya berikan ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan alangkah bahagianya ketika kita bisa belajar dari salah satu yang terbaik. Ya, apalagi kalau bukan Riyadhus Shalihin, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, salah satu buku terbaik yang pernah ada di dunia Islam dan menempati ranking kedua dalam penyebaran dan pengkajian setelah Al-Quranul Karim. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar. Dan semakin indah ketika hari ini kita kaji, kita belajar di hari yang luar biasa. Hari yang luar biasa. Hari ini hari apa coba sekarang ya? Hari Sabtu. Bukan hari Sabtu. Apa istilah hari ini? Kata Nabi, hari ini itu dinamakan Yaumul Qarr. Yaumul Qarr. H plus 1 dari Idul Adha. H plus 1 dari Idul Adha. Itu dinamakan Yaumul Qarr. Kenapa dinamakan Yaumul Qadar tanggal 9 Dzulhijjah? Karena jamaah haji itu stay dan istirahat di Mina di tanggal 11 Dzulhijjah. Setelah kemarinnya tanggal 10 jamaah haji berpindah-pindah dalam mengerjakan rangkaian amalan-amalan tanggal 10. Mereka start dari mana? Dari Muzdalifah pagi, habis mabit kan tanggal 10 pagi, salat subuh Muzdalifah, doa, lalu start berangkat dari Muzdalifah ke Mina, lalu dari Mina ke Masjidil Haram, lalu dari Masjidil Haram kembali lagi ke Mina. Jadi mobile tanggal 10. Tanggal 11-nya udah stay di Mina. Berada di Mina. Istirahat di Mina. Amalannya tinggal lempar jamarat, sugra, usta, dan aqabah. Dan semua di Mina. Udah, jamaah haji istirahat di Mina. Makanya dinamakan Yaumul Qarr. Qarr berarti berada atau menetap atau stay atau istirahat di Mina. Nah, jamaah sekalian, tentang hari ini Nabi SAW bersabda, "A'zumul ayyami 'indallahi yaumun nahr tsumma yaumul qarr." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Hari yang paling mulia, yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Idul Adha, yaumun nahr, Idul Adha. Lalu setelah Idul Adha, Yaumul Qarr. Sekali lagi, hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Idul Adha, tanggal 10. Lalu setelah itu Yaumul Qarr, tanggal 11. Jadi hari ini kita di hari yang sangat luar biasa. Hari yang sangat istimewa. Idul Adha, lalu di ranking berikutnya Yaumul Qarr, tanggal 11. Maka jangan sia-siakan hari ini. Dan isi hari ini dengan ibadah. Dan bersyukurlah kita ketika kita diberikan kesempatan membuka hari ini dengan amal soleh. Membuka hari ini dengan menuntut ilmu. Membuka hari ini dengan firman-firman Allah dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa memaksimalkan hari-hari ini. Dan yaitu hari-hari tasyrik. Dan berbicara tentang hari-hari tasyrik atau hari-hari tasyrik, maka kita berbicara tentang hari-hari istimewa, hari-hari yang dilarang berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "La tasumu hadhil ayyam." Kalian jangan berpuasa di hari-hari tasyrik, 11, 12, 13 Dzulhijjah. 11 hari ini, besok 12, lalu Senin 13. "Fa innaha ayyamu aqlin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jall." Karena hari-hari tasyrik adalah hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah. Jadi tiga hari ini nih, hari makan, hari makan-makan, hari minum, dan hari-hari berzikir. Hari-hari berzikir, maka berzikirlah kepada Rabbul Alamin. bersyukurlah jika kita bisa mengisi hari-hari ini dengan ibadah, berzikir, dan menuntut ilmu. Jamaah yang Allah muliakan, itu sekilas tentang hari ini. Biar kita semangat, biar kita sadar ini hari istimewa, hari yang paling agung ada Idul Adha. Lalu level berikutnya, ranking berikutnya, Yaumul Qarr. Qarr itu tulisannya gimana sih? Alif Lam Qaf Ra Tashdid. Yaumul Qarr. Hadirin, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab kesabaran. Bab kesabaran. Hadis yang ke-47 dari Mu'adz bin Anas. Mari kita bersama-sama mengikuti apa yang disuguhkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu ta'ala an, dari Mu'adz bin Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun an yunfidahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khala'iqi yawma al-qiyamah hatta yukhayyirahu min al-huril 'ain ma syaa. Hadirin Allah muliakan, Nabi SAW bersabda, man kadzama ghaidhan, barang siapa yang menahan amarahnya. Ghaidh itu al-ghadab syadid, marah yang besar, marah yang memuncak. Jadi ghaidh itu bukan biasa-biasa, jadi marah yang benar-benar marah, marah yang benar-benar marah. Al-ghadab syadid itu ghaidh. Wahuwa qadirun ala an yunfidha, dan dia mampu untuk meluapkan amarah tersebut, meledakkan amarah tersebut, mengungkapkan amarah tersebut. Tapi dia tahan, gitu kan. Jadi barang siapa yang menahan marah yang besar itu, dan dia mampu untuk mengungkapkan, menumpahkan, meledakkan. Tapi dia gak lakukan itu. Yang dia lakukan, tahan, tahan. Apa yang terjadi? Da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan panggil dia. Allah akan undang dia di tengah-tengah makhluk dan manusia pada hari kiamat, di hadapan makhluk dan manusia. Hatta yukhayyirahu min al-huril 'ain ma syaa, sampai Allah minta dia memilih bidadari yang ia inginkan. Bidadari yang ia inginkan. Ya. Allahu Akbar. Ini adalah hadis yang sederhana, tapi menunjukkan betapa besarnya menahan emosi dan amarah. Hadirin Allah muliakan, mari kita mempelajari pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, sebelum semua itu, mari kita berkenalan dengan perawi dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Mu'adz bin Anas Al-Juhani. Ini rawinya. Mu'adz bin Anas Al-Juhani. Beliau dan ayahnya itu sama-sama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sempat tinggal di Mesir, dan di Syam. Syam itu, ada yang tahu Syam apa? Syam itu sekarang Palestine, Suriah, Lebanon, Yordania. Itu Syam. Dan Mu'adz bin Anas ini, Al-Juhani, itu orang-orang yang berjuang, orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan diri dan hartanya. Jadi beliau ini pejuang, jemaah. Ya, pejuang. Dan pejuang di masa Nabi dan juga pejuang setelah Nabi wafat. Jadi jujur sosok beliau ini. Bukan semangatnya di depan Nabi aja, di belakang Nabi malas, enggak. Bahkan di zaman Nabi dan setelah Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, spiritnya adalah mu'liyan kalimat Allah, berusaha meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala dan mengeluarkan manusia dari kegelapan ke cahaya iman. Oleh karena itu jemaah sekalian, kembali kita berkenalan dengan sosok yang luar biasa dan menunjukkan bahwa mereka adalah para pejuang, memperjuangkan iman mereka, memperjuangkan ketakwaan mereka, memperjuangkan sikap melawan hawa nafsu yang haram. Dan selalu berusaha on track. Itu susah banget. Dan Mu'adz bin Anas salah satu pejuang dalam masalah ini. Itu berkaitan dengan Mu'adz bin Anas. Pelajaran berikutnya jamaah sekalian Allah muliakan, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sebuah keutamaan besar bagi orang yang sedang marah besar lalu dia tahan amarah tersebut, dia tahan. Padahal kalau dia mau ungkapin bisa, dia mau marah-marah bisa, dia tahan. Itu keutamanya gede banget. Dan itu kan yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran, wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surat Ali Imran ayat 134 ya. Jadi jemaah sekalian, Allah berilah kabar gembira, surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa'iddatil muttaqin. Siapa orang bertakwa? Kalau diminal ghaiz. Orang-orang yang mampu menahan amarahnya. menahan amarahnya. Dia bisa ungkapkan, dia bisa tumpahkan, dia bisa serang orang tersebut, tapi dia gak lakukan. Dia tahan aja, dia tahan terus. Oleh karena itu jamaah sekalian, ini keutamaan. Dan bukan hanya itu, Allah akan panggil dia di hadapan manusia. Ala ru'usil khalaik, dipanggil, dibanggakan. Lalu dipersilakan untuk memilih bidadari yang ia inginkan. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu, ini harus kita resapi ya, Pak. Begitu marah besar, tahan, lalu masukkan ilmu itu ke dalam hati kita, bahwa ini sifat orang bertakwa, maka saya harus tahan, lalu saya akan mendapatkan panggung di hari kiamat, gitu ya. Allah akan panggil saya di hadapan seluruh manusia. Itu kan dapat panggung di hari kiamat. Siapa yang gak pengen dapat panggung di hari kiamat? Lalu saya akan dapat bidadari. Gitu coba. Bisa gak? Orang kan kalau mikirin bidadari bisa senyum-senyum sendiri kan. Ya udah. Lagi marah-marah ingat bidadari. Bidadari. Tenang insya Allah. Dan itu yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, memang berat, memang gak mudah. Apalagi kalau marahnya tuh udah diubun-ubun. Kita tuh pengen ledakan saja, pengen lu tumpahkan aja. Tapi jangan, jangan. Ditahan. Karena pahalanya besar. Pahalanya besar. Dan itu sifat orang-orang bertakwa. Sifat orang-orang yang bertakwa. Dia bisa tahan marah padahal dia bisa ungkapin. Dan itu yang diperjuangkan para ulama klasik. Al-Imam Ibnu Aun, nama besar Ibnu Aun. Kana Ibnu Aun la yaghdab. Al-Imam Ibnu Aun itu tidak pernah, tidak marah orangnya. Tidak marah. Jadi Ibnu Aun itu orang yang enggak marah. Fa idza aghdabahu rajul. Dan kalau dia diprovok oleh seseorang, dicela, disakiti, digibahi, mungkin difitnah. Oh, ini buat marah deh. Ada orang buat marah dia. Atau ada orang buat marah beliau. Maaf. Buat marah beliau. Mungkin ditunjuk-tunjuk segala macam. Apa yang beliau lakukan? Bagaimana respon beliau? Itu dalam Siyar A'lam Nubala. Itu Asy-Sya'bi Ibnu Aun rahimahullah. Itu kalau ada orang buat marah beliau, buat kesal beliau, beliau mengatakan barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Udah selesai. Barakallahu fiik. Hadirin Allah muliakan, hadirin, suatu hari Ibnu Aun itu punya ontak yang beliau gunakan untuk berjihad atau berperang. Beliau kendarai untuk haji, jadi untuk jihad, untuk haji. Maka Nabi Mu'jabah. Dan ini unta benar-benar disayangi sama Ibnu Aun. Oh, suka banget Ibnu Aun sama unta ini. Suatu hari beliau minta seorang budak untuk memberikan minum kepada tuh unta. Memberikan minum kepada unta tersebut. Unta apa? Unta yang sangat beliau sukai, sangat beliau sayangi. Faja'a biha wa qad darabaha 'ala wajhiha. Maka budak itu pergi si tu unta, dan singkat cerita tu unta dipukul sama ni budak, dan dipukul di muka tu unta. Gak tahu kenapa, mungkin atau apalah, dipukul tu unta. Terlepas apa penyebabnya, mungkin ya kita gak tahu apa. Dan pukulannya tu parah banget. Fasalat ainuha ala khaddiha. Itu matanya tuh bisa keluar ke pipinya tuh unta. Diapain tuh ya? Semata mengalir ke pipi. Itu unta kesayangannya Ibnu Aun. Fakulna. Pada saat itu kasus itu menjadi bahan pembicaraan kita. In kana min ibn Aun syai' fal yawm. Kalau Ibnu Aun memiliki sesuatu, maka hari ini. Maksudnya apa? Kalau Ibnu Aun mau marah hari ini nih, cocok nih kalau mau marah hari ini. Karena kan beliau enggak pernah marah. Kalau diprovok tadi bilangnya apa? Barakallahu fi. Semoga Allah berkahi antum. Itu dicela, di apa? Dibuli segala macam. Barakallahu fi. Itu Ibnu Aun. Dan tapi ini kasus beda. Ini menyangkut ontak kesayangannya. Makanya apa, banyak orang berbicara kalau Ibnu Aun mau menumpahkan amarahnya, kekesalannya, kekecewaannya hari ini nih, cocok udah. Ontaknya masalah. Kira-kira marah gak Ibnu Aun? فلم يلبث أن نزل فلما نظر إلى الناقة. Dan ketika Ibnu Aun melihat ontanya, kondisi ontanya, maka Ibnu Aun mengatakan subhanallah, afala ghairul wajah. Subhanallah, kalau engkau mau pukul, kenapa enggak pukul selain di wajah? kenapa pukul di wajah? Kan bisa pukul di tempat lain. Barakallahu fiik, ukhruj anni. Kalau Ibnu Umar mengatakan barakallahu fiik, keluarlah dariku. Udah pulang, kamu pergi deh. Ishadu annahu hur. Kalian saksi. Ini orang merdeka sekarang. Masya Allah ya. Budaknya dimerdekain. Artinya dia gak mau budaknya kasar segala macam. Tapi gak disiksa segala macam. Udah. Barakallahu fiik. Udah. Pergi dariku. Kamu bebas. Kan dimarahin. Ya itu mah dipecat loh. Pecat tuh kalau ART. Kalau budak seneng merdeka. Budak kan pengennya merdeka. Dan itu yang didapatkan. Jadi lihat Ibnu Aun rahimahullah. Memang sekali lagi luar biasa sih. Kenapa mereka bisa demikian? Karena mereka yakin dengan janji Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yakin dengan apa yang ditawarkan dan disampaikan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita kurang yakin. Maka kita gampang terpancing amarah. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan dan dikisahkan dalam banyak literasi atau referensi. Jadi ada seorang budak perempuan lalu menimba air untuk Ali bin Al-Husain, cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasaqata al-ibrik min yadiha ala wajhi fashajja. Tapi ternyata tempat air itu terjatuh dari tangan si budak perempuan itu. Kenalah di mukanya Ali bin Al-Husain. Dalam riwayat yang lain, nyiapin makanan berkuah, terus jatuh. Kena muka, bayangin. Kita beli semangkok bakso, kepleset tuh abang-abang, itu bakso sama kuahnya kena muka kita. Ya Allah. Dan akhirnya terluka. Iyalah. Farafa'a ra'sahu ilaiha. Itu Ali bin Husain langsung mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke budak wanita itu. Hadirin yang Allah muliakan. Bayangin, coba antum pikirkan ya. Di restoran atau di tempat makan bakso, udah siap baksonya nih, pas mau dihidangkan terjatuh lalu kena muka. Enaknya antum bersikap apa jemaah? Sama waiters itu atau sama orang itu? Ini Ali bin Husain ini udah marah nih, kesel, luka juga, kena muka. Itu ketika amarahnya mau meledak, itu budak perempuan membaca penggalan ayat wal kadhimin al ghayl. Masih ingat surat Ali Imran 134 sebelumnya, Satu tiga-tiganya apa? Uiddatil muttaqin. Surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Yang berinfak di saat lapang dan di saat sulit. Terus yang kedua, wal kadhimin al-ghayl, yang mampu menahan amarahnya. Begitu Ali bin Husain rahimahullah mau marah, itu budak perempuan baca penggalan itu, wal kadhimin al-ghayl. Insyaallah ya. Gitu. Itu yang awalnya mau meledak. Diriwayatkan Ali bin Husain justru berkata kepada budak wanitanya, "Kadzamtu ghaizi." Saya tahan amarah saya. Masya Allah, jadi marah gara-gara dibacaan ayat. Wal kadzimin al-ghayz. Mau marah enggak jadi. Selesai? Belum. Bayangin gak sih kalau jadi budak perempuannya, udah siap mau diapain gak? Bacaan itu Ali bin Husain gak jadi marah. Ali bin Husain gak jadi marah. Dilanjutin sama budak perempuannya. Kata budak perempuannya, wal afina 'anil nas. Itu ayat dilanjutin. Ayatnya dilanjutin. Apa arti olafina ninas? Dan yang memaafkan manusia. Menahan amarah, memaafkan manusia. Lalu kata Ali bin Husain, diriwayatkan dalam riwayat ini, qad afautu ank, saya telah maafkan dirimu. Masya Allah. Aku telah memaafkan dirimu. Karena Ali bin Husain pengen jadi orang bertakwa. Ingat tuh. Pengen jadi orang yang bertakwa. Makanya maafin. Wah, ini budak wanitanya di atas angin. Dilanjutin sama budak wanitanya, ayatnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka kata Ali bin Husain, idhabi fa anta hurra li wajhillah. Pergilah. Saat ini kamu bebas. Dan aku mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai hari ini, kamu bebas, kamu merdeka. Kamu gak jadi budak lagi. Kamu merdeka. Dan ini semata-mata mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itu jemaah. Makanya nih, ibu-ibu yang punya suami suka marah-marah, suka punya suami suka temperamen, makanya hafalin surat Ali Imran, gitulah. Jadi enak kasih dalil, dalilnya tepat. Nah kalau ada ibu-ibu suaminya marah-marah, hafalnya cuma surat idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya nggak cocok sama. Yang ada goncang terus rumah tangga. Idza zulzilatil ardu zilzalaha kan artinya apa? Dan jika bumi itu digoncang-goncangkan. Ada berkahnya ayat dalam kisah yang diriwayatkan ini. Udah hafal belum ayatnya? U'iddatil muttaqin alladzina yunfiquna fis-sarai wadh-dharra' wal-kadhimina al-ghayz wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Masyaallah. Kenapa bisa begitu? Karena mereka ingin jadi orang yang bertakwa. Kenapa bisa demikian? Karena mereka ingin dipanggil oleh Allah pada hari kiamat. Lalu disuruh pilih bidadari. Hadirin Allah muliakan, ini hal yang harus kita renungkan. Tahan amarah, maka kita akan jadi, atau kita memiliki salah satu sifat yang tidak bisa dipisahkan dengan ahli takwa, orang yang bertakwa. Lalu kita akan dipanggil oleh Allah pada hari kiamat. Allah, Allah panggil kita di hadapan seluruh manusia, seluruh makhluk. Nama kita aja dipanggil waktu upacara bendera hari Senin waktu SMA dulu. Itu bangganya luar biasa. Bangganya luar biasa. Dipanggil Pak Kepala Sekolah. Senang. Bahagia. Itu gimana dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Maka tahan amarah, tahan amarah, tahan amarah. Walaupun kita bisa meluapkannya, maka kita akan dapatkan hal tersebut. Dan itu membuat para salafus saleh, para ulama-ulama klasik itu berusaha menahan amarah, menahan amarah, menahan amarah. Bukan karena takut, tapi ingin mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan ingat, hari ini hari yang istimewa, Yaumul Qar. Isi dengan amal soleh, isi dengan ibadah, isi dengan takarub kepada Allah. Semoga bermanfaat. Subhanakallah wa la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا تقبل منا.